Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan kita masuki bab yang ke-40 dari kitabus shalah. Pada bab yang ke-40 dari kitabus shalah, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Ridhatil Imam An-Nas fi itmami shalah wa dzikri qiblah. Bab tentang nasihat seorang imam kepada para makmumnya agar mereka menyempurnakan as-shalah, dan termasuk dari itmamu shalah adalah tasyiatus shufuf, meluruskan shaf tatkala melaksanakan sholat. Wa dzikrul qiblah, dan tentang penyebutan kiblat. Dan meluruskan sholat tatkala sholat termasuk dari kesempurnaan sholat dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatus shufuf min tamamis shalah." Luruskan oleh kalian saf kalian, karena sungguhnya meluruskan saf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Dan datang di sebuah riwayat, min husni salat, meluruskan saf merupakan bagian dari kebaikan salat. Dan akan kita lihat dalam bab ini dua hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama hadis Abi Hurairah, dan yang terakhir hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi wa huwa min athbatin nas fil muwatta lil imam Malik. قال أخبرنا مالك مالك ابن من إحسان مالك ابن أنس أبو سيابة أبو عبد الله إمام دار الهجرة أحسن عن أبي الزناد أبو الزناد عبد الرحمن ما اسمه أبي الزناد Yang jawab Abdurrahman, Abu Zinad bin Asma. Ahsan ta Abdullah ibn Dakwan. Anil A'raj. Kalau Al-A'raj. Ahmad Palembang. Masmul A'raj. Siapa? Dia angkat suaranya. Siapa ini? Siapa yang bantu? Ke kanan, Mu'id. Al-A'raj siapa namanya? Masih. Siapa yang jawab ini? Usama. Ke kanan, Rafi. Zaki yang jawab. Abdurrahman ibn Hurmuz. Sulaiman ibn Mihran al-Amash. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, hal tarawna qiblatiha huna, fawallahi ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, Hal taruna qiblati huna, apakah kalian melihat kiblatku ke arah sini? Dan Nabi ketika berdiri salat berjamaah, beliau sebagai imam tentunya paling depan, dan beliau berdiri ketika salat menghadap ke arah kiblat, dan para makmum, para sahabat radhiyallahu taala anhum berada di belakang beliau. Dan aslinya tentunya ketika seorang imam menghadap ke arah kiblat dan membelakangi imam dan membelakangi makmum, imam tidak mengetahui apa yang terjadi pada makmum. Akan tetapi kata Nabi SAW tentang keadaan beliau, فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَ عَلَيْهِ خُشُّعُكُمْ, demi Allah, sekalipun aku menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kalian, مَا يَخْفَ عَلَيْهِ خُشُّعُكُمْ, tidak samar bagiku khusyuk kalian ketika salat, wala ruku'ukum, tidak pula ruku kalian. Kenapa? Inni la arakum min wara'i dhahri, karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekalipun beliau salat menghadap ke kiblat, tapi beliau mengetahui apa yang terjadi di belakang beliau. Sehingga beliau mengatakan, demi Allah, tidak sama baikku khusyuk dan ruku kalian ketika salat. Dan datang di Sahih Bukhari, dan kita ketahui hadisnya dari Anas, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, semana dengan hadis ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat, yaitu sudah dikumandangkan adzan, beliau menghadap kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan mengatakan, aqimus shufufakum wa tarasu, luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan juga sama dan akan disebutkan oleh beliau hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan syahidnya sangat jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat, beliau menasihatkan kepada para makmumnya, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, agar meluruskan shaf mereka dan merapatkannya. Dan datang di hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, aqimu shufufakum fa wallahi la tuqimunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, luruskan shaf kalian, demi Allah, kalian luruskan shaf kalian, kalau tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan memperselisihkan di antara hati-hati kalian. Dan juga lafaz yang kita hafal bersama, Nabi mengatakan, la tusawunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dan ini tentunya peringatan bagi kita semuanya agar kita benar-benar memperhatikan masalah taswiyatus shufuf dan jangan sampai meremehkan masalah tersebut. Karena kalau kita abaikan perkara tersebut, Nabi SAW sudah mengkhabarkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya ada mutaswiyatus shufuf bisa menyebabkan perselisihan di antara hati kaum muslimin. Ikhtilaful qulub, perselisihan hati, di antara sebabnya bisa dikarenakan ada mutaswiyatus shufuf. Dan juga dari sini merupakan alam min alam min nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi SAW diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa melihat apa yang di belakang beliau ketika beliau mengimami para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Nabi mengatakan, "Fa wallahi ma yakhfa 'alayya khusyu'ukum wa la ruku'ukum. Inni la arakum min wara'i dhahri." Dan juga bisa kita tahu bahwasanya khusyuk itu asluhu fil qalb. Kekhusyuan itu adanya pada hati, tapi bisa tampak pada jawari orangnya, pada jawari orang yang khusyuk tersebut. Kalau orang khusyuk hatinya, pasti jawarihnya, anggota badannya kan akan khusyuk, akan khusyuk. Oleh karena Nabi mengatakan, ma yakhfa 'alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Kemudian hadis selanjutnya, qala hadatsana Yahya bin Shalih, qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman an Hilal ibn Ali an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an qala sallallana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat. Thumma raqiya al-mimbar faqala fi salati wa fi ruku' inni la arakum min wara'i kama arakum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Setelah selesai salat, beliau naik ke mimbar. Kemudian beliau berkata tentang salat dan ruku, "Inni la arakum min wara'i kama arakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Aku melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian dari depanku." Sekali lagi, ini alamin alamin nubuwah dan kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya kalimat fa inni arakum min wara'i dhahri itu tidak boleh dikatakan oleh seorang imam, karena sebagian, dan itu pernah dinukil bahwasanya ketika imam jadi imam, dia berkata kepada makmumnya sebelum salat, aqimu shufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Seharusnya yang diucapkan imam, aqimu shufufakum wa tarasu, selesai sampai di situ, jangan ditambah dengan fa inni arakum min wara'i dhahri. Sekalipun kalimat fa inni arakum min wara'i dhahri itu kalimat yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengimami sahabatnya, kan, tapi itu kekhususan beliau. Ini bab yang ke-40 dari Kitabus Shalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.